Satu lagi. Besar. Khalas. Katabtumul wajib. Sudah tulis PR-nya. Nah, mayustafadu minal hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Nah, ikra mayustafadu minal hadith. Nomor satu, terjemahkan. Baca dulu. Awil fidda bil fidda. Malam takun mutamatsilatan bi mi'yariha syar'i. Terjemahannya benar. Selama tidak sama, itu kan lam takun mutamatsila. Selama tidak sama ukurannya secara ukuran syar'i. Ulangi. Malam takun mutamatsilatan. Apa cetakannya beda? Ada tanya enggak? Enggak ada. Ada. Enggak ada. Baik. Di sini ada. Terus selama terjemahkan. Selama ukurannya tidak sama dengan ukuran yang syar'i. Nah, misalnya begini. Sama atau tidak sama? Ini 3 cm, 4 cm. Ini 3 cm. Ini 4 cm, ini 3 cm. Ini mas. Apakah sama atau tidak sama? Manujib. Dua bongkah emas ukurannya 3x4 cm, ukurannya 3x4 cm. Siapa bangga sama? Sama. Ini ukuran tidak standar karena bukan pakai senti. Kalau mengukur emas perak harus dengan wazan, ditimbang pakai timbang. Walaupun ukuran 3x4 3x4, kalau ditimbang bisa beda. Mengapa? Karena bisa jadi ada ruangan-ruangan di dalamnya atau ada apa rongga-rongga di dalamnya dan sebagainya, sehingga yang syar'i ukurannya adalah wazan. Ini namanya mi'yar. Namanya apa? Mi'yar. Maka kembali kepada terjemahan tadi, diluruskan terjemahannya. tidak boleh menjual emas dengan emas selama ukurannya tidak sama dengan mi'yar yang syar'i. Walaupun sama secara mi'yar lain, mi'yar sentian sama, tapi kalau mi'yar yang syar'i adalah wazan. Mafhum? Bisa dipaham? Apa mi'yar yang syar'i buat emas dan perak? Wazan. Oleh karena itu nanti kalian akan sering mendengar kalimat mauzun. Apa maknanya? Yang ditimbang. Mauzun yang ditimbang. Jadi diukur dengan timbangan. Ini saya punya satu apa butir emas. Tukar dengan butir emas kamu. Kan sama. Sama-sama satu butir. Syar'i atau tidak syar'i? Tidak syar'i. Jangan mengatakan satu butir dengan satu butir. Timbang. Bisa jadi ini 0,5 gram, yang itu 0,7 gram. Beda. Walaupun sama-sama satu butir. Bentuknya mungkin sama persis. Secara pandangan mata, kayaknya sama. Sudah sama ini satu butir. Itu tidak syar'i. Maka, malam takun mumasilatan atau mutamasilatan bimi'yariha syar'i wa huwal wazan. Selama tidak sama timbangannya, selama tidak sama ukurannya dengan ukuran yang syar'i, yaitu timbangan. Wa ma lam yahsul, teruskan. Minat tarafaini. Minat tarafaini. Nah. Dan apa yang tidak bisa diterapkan dari dua orang. Ah. Tadi itu. Saling menyerah. Artinya apa? Selama tidak kontan saling menyerah di waktu majelis atau di majelis silaqat. Berarti kesimpulannya nomor satu apa? Dilarangnya menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bagaimanapun bentuknya, madrubah atau ghairu madrubah. Malam takun mumatilatan, selama tidak ada dua syarat. Selama tidak ada dua syarat. Masyartul awal mumatilatan atau mutamatilatan. Yang kedua, malam takun at-taqabud. Baik. Hanya saja di kalimat mumatilatan harus ada syarat. Di mi'yariha syar'i, dengan ukuran yang syar'i. Samanya sama dengan timbangan. 1 gram dengan 2 gram. Tidak boleh dengan yang lain. Enggak boleh dengan ukuran 3x4 cm. Belum tentu ukurannya walaupun sama, ditimbang belum tentu sama. Misalnya emasnya ketika dipanaskan meleleh, dikocok. Kocok sehingga berbusa, kemudian dikeringkan. Maka jadinya sama 3x4 juga, tapi di dalamnya ada titik-titik kosong, rongga. Yang kalau ditimbang akan berbeda nilai. Berarti 3x4 emas dengan 3x4 emas sama atau tidak sama? Belum tentu sama. Ukuran itu tidak standar, tidak syar'i. Ukuran yang syar'i adalah wazn, ditimbang. Baik. Nomor 2. Nah, larangan dari tersebut berkonsekuensi bahwa jual beli tersebut adalah haram dan akadnya rusak. Iya, akadnya rusak dan jual belinya haram. Itu konsekuensi dari larangan. Salisan. Pertama itu bahwa kambut iman di sini akad masuk sembunyinya jenis amal yang berbeda. Banyak ibadah, banyak manfaat insya Allah. Nah, setara dan kontan pada saat transaksi jual beli adalah hal yang disyaratkan. Disyaratkan. Hal yang disyaratkan dalam seluruh jual beli amwal ribawiyah. Dan akan datang penjelasan para menurut insya Allah. Nah, yang mengumpulkan semua itu ada berapa amwal ribawiyah? Baru disebut 4 ya. Emas, perak, bur dengan syair. Nanti akan tambah lagi. At-tamatsul wa taqabud. Taqabud sudah tahu saling menerima di tempat. Ha'an, ha'an. Tayyib, at-tamatsul sama artinya. Sama apanya? Hah? Naam. Sama timbangannya. Jangan lupa. Ini namanya mi'yar syar'i. Jangan sama ukurannya, sama bundernya, sama satu biji dan seterusnya, enggak bisa. Harus bi mi'yarih syar'i. Rabi'an. Iqra. Yang keras ya suaranya, suara yang keras. Qala Syekhul Islam. Ulangi-ulangi, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak kedengaran suaranya. Ya. Yang menghutangkan kepada manusia. Terus. Ya, setiap 100 bayar 140. Kullu mi'ah bimi'atu arba'in. Terus, wa yaj'al. Nah, dan menjadikan hari itu sutra. Artinya bukan hanya 140, masih ada tambahan harir dengan sutra. Terus. Ini adalah intinya riba. Ainul riba, intinya riba. Amma maqabadahu bita'wil bita'awul fayu'fa anhu. Naam. Tadi sudah dikatakan ainul riba. Wadakar anahu la yastahiqqu, bahwa dia tidak berhak. Illa ma'atahum au nadiruhu, kecuali apa yang diberikannya atau yang setimbang dengannya. Apa yang diberikan 100, bayar 100. Atau nadiruhu, atau yang seharga dengannya. Misalnya tidak bisa membayar dengan uang, ya silakan dengan emas, tapi senilai dengan 100 juga. Atau silakan dengan perak, tapi 100 juga, itu nadiruhu, atau yang setimbang dengannya. Amma ziyadah fala yastahiqqu syai'an minha. Adapun tambahannya tidak berhak sedikit pun. Baik. Amma. Apa terjemahannya? Adapun. Baik. Ganti sebelahnya. Fayu'fa. Bukan di awal, ta'awul itu dengan ditakwilkan. Apa contohnya? Kamu pinjam 100. Maka harus bayar 100 pula. Atau nadiruhu. Apa nadiruhu? Yang senilai dengan 100. Anu, saya enggak punya 100. Tapi saya punya emas seharga 100. Boleh. Misalnya emasnya kebetulan harganya 100 per gram. Saya punya emas 1 gram. Gram. Satu gram. Boleh? Boleh, karena sama. Saya punya perak, tapi kalau perak itu untuk sampai nilai 100, nggak cukup 1 gram. Dia 4 gram. Baik. Boleh? Boleh. Bagaimana kalau setelah ditakwilkan dari 100 ke 4 gram atau dari 100 ke 1 gram, ternyata itu 101 atau 100 koma sekian. Dimaafkan. Mengapa dimaafkan? Karena sudah diperkirakan. Apa yang kita upayakan usaha untuk memperkirakan harga itu sudah dinilai oleh Allah, sudah dianggap kamu sudah berusaha untuk sama. Maka kurang lebihnya dimaafkan. Mafhum? Taib. Itu makna ta'awul. Amma ma qabadahu bita'awulin fayu'fa anhu. Wa amma ma baqiya. Teruskan. Naam. Adapun ya gugur jahit, maksudnya ketika awal akad belum tahu kamu harus bayar 140. Baik, setelah dapat ilmu bakia apa yang tersisa dicoret, cukup 100 saja. Fama bakia fahuwa sakit, maka sisanya gugur. Lo kan sudah akad di awal, sudah janji mau jadi gugur, batal. Walaupun sudah menyatakan saya akan bayar 140, batal. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Liqaulihi ta'ala. Nah. Iya. Dan iya, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Ini yang sisanya, sisanya biarkan, gugur. Berarti apa yang diambil oleh si penghutang? Ru'usu amwalikum. Hanya ru'usu amwalikum. Hanya pokoknya saja. Kalau meminjamkan 100, ambilnya 100. Sisanya tinggalkan. Baik, kita baca ikhtilaful ulama. أجمع العلماء على تحريم التفاضل والنساء. تفاضل lawannya tamasul, lawannya tamasul. Al-mutamasilah lawannya apa? At-tafadul. Berbeda satu dengan lainnya. Yang ini lebih banyak dari yang lain. Dari kata fadl, fadl lebih. At-taqabud apa lawannya? Lawan, lawan. Nasa. Ah. Bahasanya pakai fathah nasa, jangan pakai kasrah. Kalau kasrah nisa para wanita. Hati-hati, jangan salah membaca. Ajma'al ulama'u 'ala tahrimit tafadul wan nasa fi jinsin wahid minal ajnas. Dilarang tafadul, berbeda-beda timbangannya. Wan nasa, satu ditunda atau salah satunya ditunda dalam salah satu jenis dari jenis-jenis harta ribawiyah. Berarti larangan riba ini sepakat ijma para ulama. Allati nassa 'alaiha hadis Ubadah. Apa saja harta-harta riba? Harta-harta riba adalah yang sudah disebutkan secara nass di dalam hadis Ubadah ibn Shamit. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanha an bai'id dhahab bil dhahab wal fiddati bil fiddah wal burr bil burr wal sya'ir bil sya'ir wal tamr bil tamr wal milh bil milh illa sawa'an bi sawa' aynan bi aynin faman zada aw izdada faqad arba. Rawahu Muslim. Dalam hadis Ubadah disebutkan semua jenis-jenis harta riba. Rasulullah SAW kata beliau, aku mendengar beliau bersabda atau beliau melarang an bai'id dhahabi bid dhahab. Yang pertama, emas dengan emas. Melarang perak dengan perak. Melarang bur bil bur wa sya'ir bis sya'ir. Gandum dengan gandum. Ini barakallahu fikum, al-bur dengan syair itu mirip, serupa tapi tak sama. Sejenis gandum juga. Nanti ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa bur dengan syair itu sama atau tidak sama. Tapi yang benar tidak sama. Jenis gandum yang lain. Wat tamr bit tamr, korma dengan korma. Wal milh bil milh, garam dengan garam. Illa sawa'an bi sawa', dilarang untuk menukarnya kecuali dengan sama timbangannya. Ainan bi ainin, langsung benda dengan bendanya, tidak boleh ditunda. Faman zada, siapa yang menambah, awizdada, atau meminta ditambah, faqad arba, maka dia telah jatuh ke dalam riba. Baik. Berapa disebutkan jenis yang ada dalam hadis ini? Kam? Hah? Berapa? Itu? Berapa? Empat? Enam. Enam. Emas, perak, bur, syair, tamr, milah. Maka enam inilah yang dijuluki dengan amwal ribawiyah. Enam inilah yang dijuluki amwal ribawiyah. Fahuwa nassun fiman ittafadul fil jinsil wahid min hadihil a'yan al-madhkura. Makanya dalam nass larangan untuk tafadul, untuk berbeda satu dengan lainnya dalam timbangan, dalam menukar satu jenis yang sama. Emas dan emas tidak boleh berbeda timbangan. Perak dengan perak enggak boleh berbeda timbangan. Bur dengan bur, gandum dengan gandum tidak boleh berbeda timbangan. Harus sama. Amma man an-nasi'ah. Adapun larangan nasi'ah. Apa tadi nasi'ah? Menunda. Fa yustafadu min mithli hadis Umar bin Khattab. Maka larangan tersebut terkandung dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Adh-dhahab bidh-dhahab riban." Illa ha'an ha'a. Bur bil burri riban. Illa ha'an ha'a. Wa tamr bit tamr riban. Illa ha'a ha'a. Wa sya'ir bis sya'ir riban. Illa ha'a. Saya baca dengan tiga bentuk bacaan. Ha'an ha'an ha'a ha'a dan ha'a. Barakallahu fikum, maknanya sama. Tidak boleh emas dengan emas kecuali harus langsung tangan ke tangan. Demikian pula bur dengan bur tidak boleh kecuali langsung dari tangan ke tangan. Demikian pula korma tidak boleh menukar dengan korma kecuali langsung dari tangan ke tangan. Barakallahu fikum. Ini tentang nasa, larangan nasa. Berarti harus apa kalau larangan nasa? harus taqabud. Khalas, diingat-ingat dan dihafal. Ini intinya pembahasan. Apa intinya pembahasan? Bahwa riba adalah larangan untuk menjual 6 perkara atau 6 harta ribawiyah dengan jenis yang sama dengan berbeda timbangan atau dengan ditunda. Maka itu riba. Sekarang kharaja minhu, keluar daripadanya, keluar dari larangan riba tadi, kalau jenisnya berbeda. Perak, emas dengan kurma, silakan. Aku beli kurmanya dengan emas berbeda timbangan, ya jelas berbeda timbangan. 1 gram bisa dapat 1 kilo kurma. Iya kan? Karena berbeda. Sekarang kharaja minhu, kalau dalam keadaan tidak tafadul, sama, tetapi ditunda. Ini 10 gram emas. Kamu bayarkan nanti 10 gram emas juga tahun depan. Boleh? Tidak boleh. Mengapa? Tidak ha'an-ha'a. Tidak langsung. Bisa jadi 10 gram sekarang cuma 1 juta. Tetapi tahun depan bisa jadi 2 juta atau 1 juta setengah harganya. Sudah beda. Mafhum? Jadi, kembali kepada kitab. Wa yajuzu, bai'ul jinsil wahid, boleh menjual jenis yang sama, min hadhihi sittah, dari 6 jenis tadi, bil akhor, dengan jenis yang lain. Boleh. Boleh. Salah satu jenis dari yang 6 ini dijual dengan jenis yang lain. Mutafadilan, dengan berbeda timbangannya. Boleh. Libaqiyati hadis Ubadah. Karena apa yang tersisa dari hadis Ubadah yang berbunyi, fa'idha khtalafat hadhil asnaf, kalau berbeda jenis-jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka silahkan kalian jual beli sekehendak kalian. Idza kana yadan biyadin, kalau langsung dari tangan ke tangan. Wa kullu hadza majmu' alaihi 'inda al-ulama, mujma' alaihi 'inda al-ulama, ini semua ijma' menurut para ulama, illa fi syi'ir ma'al bur. Ini sudah sepakat para ulama, kecuali syair dengan bur. Ada berapa tadi jenisnya? Hah? 6. Pertama, az-zahab. 2, fiddah. 3, al-bur. 4, al-sya'ir. Terus, at-tamr. Terus, al-milh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Emas dengan emas tidak boleh kecuali mutamatsilah taqabud. Perak dengan perak enggak boleh kecuali mutamatsilah taqabud. Bur dengan bur enggak boleh kecuali mutamatsilah taqabud. Syair bi syair enggak boleh kecuali semua sampai 6. Kalau emas ditukar dengan perak, boleh berbeda timbangannya? Boleh. Boleh mutamatilah. Tetapi nasab tetap tidak boleh. Jadi emas dengan perak boleh berbeda nilainya. Tetapi yadan biyadin. Taqabud. Demikian pula al-bur dengan korma, korma dengan fiddah, kalau berbeda-beda jenisnya, maka boleh berbeda timbangan, tetapi tetap kontan. Ijma' para ulama, na'am. Ijma' para ulama. Kecuali ada ikhtilaf sedikit pada bur dan syair. Mengapa? Karena bur dan syair ini bentuknya mirip. Kalau kamu lihat gambarnya sama-sama gandum. Tapi mereka melihat perbedaan bur dengan syair. Dan harganya juga sedikit berbeda, bur dengan syair. Mereka yang berpendapat bahwa bur dengan syair sama-sama gandum, maka mereka berkata tidak boleh bur ditukar dengan syair, syair ditukar dengan bur, kecuali harus mutamatsilah, harus taqabud, kecuali harus sawaan bisawa, mitlan bimislin, waznan biwaznin, dan harus kontan. Mengapa? Karena dianggap sama. Sedangkan mereka yang menganggap ini berbeda, maka mereka berkata sama seperti emas dan perak, boleh berbeda. Tidak mengapa, 1 kilo dengan 1,5 kilo, asal tetap taqabud, tidak boleh ditunda salah satunya. Baik, kembali pada kita. Illa fisy'ir ma'al bur, kecuali syair dengan bur. Faqad ra'a ba'dhum annahuma jinsun wahid. Sebagian para ulama menganggap bahwa itu jenis yang sama. Karena jenis yang sama, maka tidak boleh ditukar kecuali dengan dua syarat. Sama nilainya dan tidak boleh ditunda. Wa sahih annahuma jinsan. Tetapi yang lebih benar bahwasanya dua perkara itu dua perkara yang berbeda. Mengapa beliau merojihkan bahwa dua itu berbeda? Kira-kira apa di antara dalilnya? Di antara dalilnya hadisnya menyebutkan dua. Kalau saja sama, beliau enggak akan menyebutkan dua, menyebutkan salah satunya saja. Tapi beliau menyebutkan dua, bur bil burri wa syair bis syair. Berarti dua ini berbeda. Paham? Walaupun mungkin sepintas bagi orang yang baru, orang-orang seperti kita ini enggak pernah lihat gandum, menganggapnya kayaknya sama. Tetapi ternyata bur dan syair dua yang berbeda. Itu yang sahih. Wa qad dhahabatidh dhahiriyah ila anna ar-riba la yata'adda hadhil ajnas as-sittah linafyihimul qiyas. Adapun Zahiriyah, pengikut Daud Al-Zahiri rahimahullah wa ghafarallahu lahu, berpendapat bahwa riba tidak keluar dari 6 jenis ini. Bahwa riba tidak keluar dari 6 jenis ini. Berarti bagaimana menukar beras dengan beras? Bolehkah 1 kilo dengan 1,5 kilo? Kalau Zahiriyah, ya juz. Boleh. Mengapa boleh? Karena itu bukan harta ribawiyah. Yang dilarang oleh Nabi gandum dengan gandum. Kalau beras, bukan gandum. Baik. Ini Zahiriyah. Wa amma jumhurul ulama. Adapun kebanyakan para ulama yang lain, selain Zahiriyah, fuqaha yang 4 dan lain-lainnya, atau fuqaha yang 7, karena 4 madhab itu kebetulan disebut 4 jumlahnya, karena yang terjaga. Terjaga dalam artian murid-muridnya rajin mencatat. Seperti kalian, Masya Allah. Rajin mencatat dari gurunya. Sehingga akwalnya, catatannya lengkap. Madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i, dan madhab Maliki, lengkap, Masya Allah. Tetapi ada imam-imam yang sama setingkat dengan imam-imam yang madhab ini, ilmunya Masya Allah sama, seperti Imam Ats-Tsauri, imam yang lain banyak, tetapi tidak terjaga. Artinya catatan-catatan muridnya kurang lengkap, sehingga tidak terkenal sebagai madhab. Tetapi ketika ada pendapat Imam Fulan-Fulan yang 4 ini, mesti akan ada tambahan waqala Imam Ats-Tsauri, qala imam kada. Mengapa? Karena mereka juga sesungguhnya layak untuk dikatakan imam madhab, tetapi sayang tidak terjaga catatan-catatannya secara lengkap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga dikatakan di sini jumhur al-ulama yang lain selain Zahiriyah, faqad addaw al-hukm ila ghairiha minal asya. Mereka para jumhur ulama kebanyakan ulama yang lain selain Dohiriyah, mereka memasukkan pula hukum ini, hukum riba, pada perkara-perkara lain yang sejenis. Adapun Dohiriyah karena tidak mau memakai kias. Dohiriyah tadi, linafihimul kias. Enggak boleh kias-kiasan kata beliau. Maka tidak ada kias. Tetapi jumhur fuqaha menyatakan bisa dikiaskan. Sehingga ada yang tidak disebut tetapi termasuk di dalamnya karena sejenis. Waqtalafu fil asya'il mulhaqah. Kemudian mereka berselisih lagi. Mereka berselisih lagi tentang apa saja yang disamakan dengan yang enam ini. Taba'an liqtilafihim fi fahmil illatil mani'ah. Perselisihannya mengikuti perselisihan mereka tentang illat yang menyebabkan larangan tadi. Larangan tafadul dan larangan nasa. Larangan untuk berbeda timbangan dan larangan untuk ditunda. Ini ilatnya apa? Alasannya apa? Misal az-zahab, mengapa dilarang untuk tafadul dan dilarang pula untuk nasa? Karena ini adalah saman. Perak juga sama. Perak juga saman. Apa itu saman? Alat tukar untuk membeli. Maka sama dengan itu nukud. Walaupun bukan emas, bukan perak. Apa nukud? Uang. Kata orang Makassar, uan. Hah? Uan. Pakai G. Uang itu emas bukan? Bukan. Perak bukan? Bukan. Berarti ada riba apa enggak? Kalau kata Dohiriyah, enggak ada riba. Wah, menyelisihi sekian banyak ulama. Kata Dohiriyah, karena yang disebut dalam hadis cuma enam. Maka para jumhur menyatakan tidak. Uang ini walaupun tidak disebut, tapi fungsinya sama dengan zahab, fungsinya sama dengan perak, yaitu zaman, alat tukar. Khalas. Sekarang yang sisa, sisa berapa? Sisa empat. Sisa empat. Al-bur, wasya'ir, wat-tamr, wal-milah. Apa alasannya? Kalau kalian menjawab makanan pokok, berarti masuk juga arroz. Arroz juga makanan pokok. Iya kan? Atau karena itu adalah biji-bijian, maka dijawab beras juga biji-bijian. Kismis juga biji-bijian. Bagaimana? Ikhwan ibn a'azakullah, disinilah letak perselisihan para ulama. Berselisihnya karena alasannya apa? Alasannya apakah ilatnya biji-bijian, atau ilatnya makanan pokok, atau ilatnya bagaimana? Kita baca ucapan beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala anna al-'illa fi adh-dhahabi wal-fiddah ghayra al-'illa fi al-arba'ati al-baqiyah. Sudah sepakat para ulama bahwa ilatnya emas dan perak berbeda dengan ilatnya empat sisanya. Mereka sepakat para ulama bahwa emas dan perak dengan yang empat ini ilatnya berbeda, alasannya berbeda. Wa anna li kullin minhuma illatun wahidah, dan bahwasanya masing-masing dari keduanya, dari yang dua dan yang empat, memiliki satu alasan, satu ilat. Tsumma ikhtalafu fil illah, kemudian mereka berselisih apa ilatnya. Fariwayatul masyhura 'anil Imam Ahmad. Adapun riwayat yang terkenal dari Imam Ahmad tentang emas dan perak, katanya alasannya atau illatnya kaunuhuma mauzunai jins, kedua-duanya mauzun, kedua-duanya ditimbang, jenis yang ditimbang. Fil arba'atil baqiyah kaunuha makilah, adapun pada empat sisanya makilah, ditakar. Berarti alasannya yang dua ini kata beliau adalah mauzun. Apa itu mauzun? Mauzun ini yang ditimbang, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 1 on, 2 on, 1 kilo, 2 kilo. Adapun yang 4 ini maki, yang ditakar, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter. Mafhum? Yang ini ditimbang, yang 2, yang ini ditakar. Itu baru satu pendapat. Yang masyhur dari Imam Ahmad. Fayulhaq bihima ma syabahahuma fil illah. Maka beliau mengkiaskan semua biji-bijian yang ditakar. Jagung muda yang apa itu? Digodok apa dikukus tuh? Jual atau makan begini, ya. Itu gak masuk. Tapi jagung yang dibiarkan tua sampai kemudian dilepas dan dikilo, maaf, ditakar, maka itu masuk. Tidak boleh riba. Beda. Baik. Demikian pula kacang-kacangan, demikian pula beras dan sejenisnya. Wa bihadzal qaul qala an-Nukhai. Pendapat ini merupakan pendapatnya An-Nukhai, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, wa Ishaq wal Hanafiyah. Fa'ala hadza yajri riba fi kulli mauzun. Maka dari sini termasuk harta riba yang berlangsung padanya riba, kullu mauzunin, semua yang ditimbang di kilo. Au makil, semua yang ditakar. Kalau sejenis. Bai'i bijinsihi, kalau dijual dengan sejenis. Biji jagung dengan biji jagung, biji beras dengan biji beras, kacang hijau dengan kacang hijau. Maka tidak boleh menukar kacang hijau dengan kacang hijau kecuali mana? Kecuali mutamatsilatan wa taqabud. Kecuali harus sawaan bisawa, mitlan bimitlin, waznan biwaznin, wa ha'an ha'a. Sawaun akana mat'uman kal hubub, sama saja. Apakah mat'uman yang merupakan makanan pokok, kal hububi wasukkar, seperti biji-bijian, seperti gula, seperti minyak, al-adhan, am ghairu mat'um, ataupun yang tidak dimakan, seperti besi dengan besi, kuningan dengan kuningan, nahas dengan nahas, wal asnan dan sejenisnya. Ini kias kemana? Besi, kuningan, platina dan sejenisnya ikut ke emas dan perak. Dikias dengan emas dan perak. Wa ghairil makil awil mauzun la yajri fihi. Adapun yang tidak ditimbang dan tidak ditakar, maka tidak masuk harta riba. Wa in kana mat'uman, walaupun dimakan. Seperti buah-buahan yang langsung dimakan, yang tidak pakai takaran. Pisang, jeruk itu tidak termasuk harta riba. Wa yastadilluna ala thubuti hadha at-ta'lil 'indahum bima rawahu Ahmad an Ibn Umar. Dan mereka berdalil dengan ini, sabitnya alasan ini dengan apa yang diriwayatkan dari Ibn Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Umar, anna Rasulullah sallam qala la tabi'u ad-dinara bid-dinaraini wala ad-dirham bid-dirhamaini wala as-sa' bis-sa'aini. Perhatikan di sini. Jangan kalian menjual dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Apa itu? Hah? Uang. Ya kan? Itu uang. Itu adalah alat tukar, maka disebut dinar dan dirham. Walaupun saat itu memakainya emas dan perak. Tetapi Nabi SAW tidak menyebut emasnya, tidak menyebut peraknya. Tapi menyebut dirham dengan dirham, dinar dengan dinar. Jangan dijual dinar dengan dirham. Dirham dengan dirham kecuali harus sawa'an bisawa. Harus taqabud, langsung kontan. Lihat yang kedua. Wala sa' bisa'aini. Dan tidak boleh pula menukar satu liter, satu sa' maaf, dengan dua sa'. Apa yang ditukar? Hah? Disebut gandum? Disebut bur? Disebut syair? Disebut beras? Disebut kismis, korma, garam? Tidak. Nabi hanya menyebut sa'. Jangan menukar satu sa' dengan dua sa'. Tidak boleh. Ini jangan menukar sesuatu yang sejenis satu sa' dengan dua sa'. Berarti barakallahu fikum, seakan-akan Nabi menyebutkan secara umum sa' itu makilah pemauzun. Hah? Sa' makilah pemauzun. Makilah. Sa' itu takaran. Pakai sa' begitu. Hah? Yang isinya 4 rod. Betul? Atau salah? Alat kelihatan. Ada pun mauzun, bukan pakai ini, pakainya kilo, pakai timbangan. Jais. Yang ditakar. Nabi tidak menyebutkan barangnya apa. Beliau hanya menyatakan tidak boleh satu sa' ditukar dengan dua sa'. Saya dulu. Tidak boleh. Berarti semua yang ditakar dengan sa' tidak boleh ditukar satu sa' dengan dua sa' kalau satu jenis. Gandum dengan gandum, satu sa' dengan dua sa' tidak boleh. Korma dengan korma, satu sa' dengan dua sa' tidak boleh. Bur dengan bur, syair dengan syair, satu sa' dengan dua sa' tidak boleh. Dan semua yang makil, semua yang ditakar, la tabi'u sa'an bi sa'aini, kata Nabi. Jangan menukar satu sa' dengan dua sa'. Ini alasan mereka para ulama yang menganggapnya bisa dikiaskan. Al-Baqi kita akan baca insyaAllah pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Nah, ayat darsul anz. Jika seorang meminjam emas sebelah 3 gram, lalu yang meminjam baru bisa membayarnya tahun depan. Tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Kalau emas dengan emas, harus kontan. Ya dan biadin. Kalau meminjam, maka harus dibayar persis seperti dia pinjam. 3 gram, bayar 3 gram. Nanti harganya berubah, itu urusan kamu. Itu urusan kamu. Pokoknya ketika tahun depan jangan bayar dengan uang. Saya mau 3 gram emas yang kemarin kamu beri. Dia belinya ternyata lebih mahal saat itu. Ya itu resiko. Ya bukan riba. Karena dia pinjam emas 3 gram harus bayar 3 gram. Apakah boleh jual beli emas dari toko online? Tidak boleh. Apa kira-kira yang kurang? Hah? tidak yadan biyadin. Tidak ada, boleh dihapus. Taqabud. Oh iya, sekian. Nanti saya kirim berjalan. Berapa hari itu paketnya? Bisa 3 hari dan sebagainya. Itu tidak kontan. Tidak kontan. Sudah kita sebutkan tadi, jual beli amwal ribawiyah harus dengan yadan biyadin, taqabud. Dan yang kedua, harus senilai kalau dia sama. Kalau tidak sama, boleh berbeda. Misalnya uang dengan emas, silakan. Tetapi, tetap harus yadan biyadin. Harus kontan. Transaksi harganya 3 gram sekian. Ya, datangnya seminggu kemudian. Ternyata emasnya harganya sebentar lagi turun. Udah dengar berita-berita. Nanti aja lah, tunda lagi. Pak, maaf pak, ini mungkin pengirimannya seminggu lagi. Ternyata karena dia ingin untung lebih banyak. Kamu sudah bayar di harga kemarin, tapi dia tunda 1 minggu, 2 minggu, harganya sudah murah, emasnya sudah turun sekian poin, baru dikirim. Ini barakallahu fikum, terjadi sekian banyak fasad dan mabarat. Sehingga jangan beli emas dengan cara yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.